ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب بارك الله فيكم halaman 46 ya halaman berapa 46 kan ya harga dibaca harga dari atas beliau masih mengutip majmu' fatwanya Syekh bin Baz ya. Atau di majmu' fatwanya Lajnah Daimah yang diketahui oleh Syekh bin Baz wa fiha ma nasuhu yang redaksinya sebagai berikut hadal kitab ini lagi mengomentari kitab yaitu kitab Haqiqatul Iman baina ghuluwil khawarij wa tafriqil murji'ah ya. Ini kitab ini tahun 90-an atau kurang dari itu sempat tahun 90-an ya. Kitab ini menyebar di kalangan syabab. Kitab ini penulisnya menginginkan ingin membantah Murji'ah dan Khawarij. Namun ternyata penulisnya malah terjatuh ke dalam pemahaman Irja'. hadal kitab yansuru hadal murji'ati. Kitab ini justru membela madhab murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala an musamman imani wa hakikatih. Yang mengeluarkan amal dari penamaan pelabelan iman dan hakikatnya. Wa annahu indahum syartu kamalin. Ya. Nah, dan bagi mereka iman, amal itu adalah cuma syarat kesempurnaan iman, bukan bagian dari iman. Nah, ini yang kata Syekh Shalih Fauzan kemarin apa? Itu pernyataan itu bukan hanya menyerupai murji'ah, tapi itulah pendapatnya murji'ah. Ya, kemudian qala Syekhuna Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan, "Wa hunaka firqatun khamisatun dhaharatil anu al-ana." Nah, maka di sana ada kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima setelah Syekh yaitu menyebutkan firqah-firqah murji'ah. Ya, murji'ahnya fuqaha, murji'ahnya jahmiyah, murji'ahnya karramiyah, dan murji'ahnya asyairah plus maturidiyah. Karena maturidiyah itu murji'ahnya sama dengan murji'ah asyairah. Ini ada empat kelompok murji'ah, yang qadim, ya, murji'ahnya jahmiyah, murji'ahnya asyairah dan maturidiyah, murji'ahnya karramiyah, ya, murji'ahnya fuqaha, dan yang kelima ada lagi kata Syekh Shalih Fauzan yang dahulu enggak ada. Ya, yang dahulu enggak ada. Ya, wa humul ladina yaqulun, yaitu mereka yang menyatakan innal amala syartun fi kamalil iman alwajib awil kamali almustahabbi. Yang mereka menyatakan amal adalah syarat akan kesempurnaan iman yang wajib, iman yang wajib, atau syarat kesempurnaan iman yang mustahab. Tergantung amalnya. Kalau amal wajib, maka syarat kesempurnaan iman yang wajib. Amal mustahab, maka syarat kesempurnaan iman yang mustahab. Ini ucapan ini enggak pernah diucapkan oleh para salaf. Ya, ucapan ini enggak pernah diucapkan oleh para salaf, maka ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah firqatun khamisatun. Firqah yang kelima, dhaharatil ana, yang baru muncul saat ini. Ya, setelah empat kelompok murji'ah sebelumnya saat dulu. Yaitu murji'ah ya jahmiyah, ini yang kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian murji'ah fuqaha yang tidak dikafirkan, murji'ah syairah maturidiyah, dan murji'ah karramiyah. Plus yang kelima ini murji'ah kontemporer. Ya, waqala Syekh waqala hafizullah jawaban ala man yaqul, dan juga Syekh Shalih Fauzan berkata, ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang berpendapat innal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wa yaqul al amalu syartu kamalin wal kufru la yakunu illa bil i'tiqad. Itu orang-orang yang menyatakan, ini murji'ah kontemporer, sesungguhnya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini seolah-olah sama dengan pendapatnya ahlus sunnah dalam iman. Namun mereka mengatakan amal adalah syarat kesempurnaan iman. Ini bid'ah pertama. Bid'ah kedua mereka lagi, wal kufru la yakunu illa bil i'tiqad. Dan yang namanya kekufuran, kekufuran itu tidaklah terjadi melainkan lewat i'tiqad. Maka ini tanakut dari apa yang mereka ikrarkan, bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, yang konsekuensinya berarti iman inilah yang dikatakan para ulama yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan. Ketaatan itu apakah dari keyakinan? Bertambahnya iman, keyakinan, mantapnya iman, maka bertambah iman. Ya, atau ketaatan berupa amalan, salat, zakat dan yang lainnya, tawaf dan yang lainnya. Ya. Ya, atau bertambah dengan ucapan, dia berzikir, dia berdakwah, dia mengucapkan kalimat yang thayyibah, nambah iman. Wa yanqus bil maksiat. Iman bisa berkurang dengan maksiat, dengan ketiadaan ketaatan kepada Allah atau menerjang larangan Allah. Yaitu berkurangnya dengan tiga komponen ini juga. Dengan i'tiqad, dia mulai ragu, bahkan imannya copot. Ya. Dia mulai ragu akan kebenaran Islam. Dia mulai ragu akan kekafiran Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Ya. Dia ragu ya, akan kekafiran orang-orang kafir. Nah, ini imannya copot. Ya. Atau yang kus, ya bil maksiat berupa amalan. Ya. Semisal dia berzina, minum khamr, kurang imannya. Atau amalan yang menyebabkan batalnya Islamnya. Semisal dia ya, sujud kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada Nyi Roro Kidul, beristighosah, berdoa kepada Nyi Roro Kidul pada Mbah Wong Rukso, maka hilang amalnya. Ini kalau dia nyatakan itu sebagai syirik akbar. Kalau dia tidak nyatakan, oh itu bukan syirik akbar kok, wah ini lain lagi permasalahan, ya. Ya, bukan di sini lagi pembahasannya. Berarti dia sudah menyimpangnya lebih jauh lagi, lebih ngaco lagi. Ya, atau dengan ucapan, misalkan dia berkata kotor, dia ghibah, dia namimah, ya, maka berkurang imannya, karena itu dosa besar. Atau dia lewat ucapannya yang merupakan pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Para ulama bersepakat, sebagaimana kata Syekh bin Baz di Subuhul Salam, orang yang mengolok-olok agama kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama tanpa ada udzur, kecuali satu udzur aja, apa? Dipaksa. Gak ada udzur jahil kalau dalam ngolok-ngolok. Itu namanya inat, juhud, istihza. Kalau udah ngolok-ngolok itu gak ada jahil. Berarti memang dia nantang. Ya. Dia nantang. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, kata Syekh bin Baz. Nah, kemudian seorang yanqus bil maksiyah, maksiatnya ini berupa mengolok-olok agama. Ya, mengolok-olok agama. Dia ngolok-olok jenggot, ngolok-olok cadar, dia ngolok-olok celana cingkrang. Ya, dia mengolok-olok apa yang Allah turunkan, apa yang Allah syariatkan, apa yang dibela Rasul. Semua bagian dari agama ini dia olok-olok. Dan ini disepakati sebagai pembatal keislaman. Kemudian si Murji'ah kontemporer menyatakan itu tidak kafir. Ya. Kenapa demikian? Padahal katanya iman adalah qaulun wa amalun. Nah ini qaulun ini. Nah, ini qaul. Kata dia sampai hilang keyakinan orang tersebut. Sampai dia betul-betul takzib, mendustakan, ya, dari agama. Ya. Apakah tasdik masih ada? Ini berarti dia Asy'ariyah. Atau dia masih marifat? Berarti Jahmiyah. Nah, berarti dia mengembalikan kekufuran itu hanya pada i'tiqad. Maka inilah Murji'ah. Dan Murji'ah ini lebih berbahaya kata para ulama. Nanti kita akan jelaskan Murji'ah yang seperti ini. Ya, mereka jauh lebih sesat dibandingkan dengan murji'ah-murji'ah yang ada. Iya dan billah. Karena mereka mentalbis umat nanti. Na'udzubillah. Mana lagi tadi? Nah, kemudian alladhi yakul ma'fa, alladhi yakulu hada, maka kata Syekh Shalal Fauzan, maka orang yang menyatakan ini ma'fahimal imana. Dia enggak ngerti iman berarti. Enggak paham iman. Wa ma'fahimal aqidata. Berarti dia enggak ngerti akidah. Wal wajibu alaihi ayyadrusal aqidata ala ahli ilmi. Wajib bagi dia untuk belajar akidah melalui perantara para ulama. Makanya kalau enggak ngerti itu bertanya, membaca, duduk di majelis ulama, bertanya. Ulama yang mana? Ulama kibar. Ya. Jangan ijtihad sendiri, ya. Tanya kepada ulama kibar. Enggak boleh dia asal-asalan. Wajib bertanya. Dia berdoa pada Allah minta taufik. Ya, dia membaca karya-karya para ulama. Jangan a priori, jangan takut terhadap karya-karya ulama. Ya. Ini akidah al-islamiyah yang dibimbing oleh ulama kita. Ya kan jelas, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama ulama kibar kalian. Ya, bersama ulama kibar. Ah. Jangan dia khawatir baca-baca buku Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan. Ya. Enggak perlu khawatir. Ini ulama kita. Memangnya mereka ulama siapa? Memangnya ulama jamaah tabligh, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka adalah ulama kaum muslimin, bahkan ulama semua kaum muslimin. Ya, mereka semua ulama kaum muslimin. Ambil akidah dari mereka. Wa talaqqaha min masadiriha as-sahihah, dan dia talaki mengambil ilmu tersebut dari sumber-sumbernya yang benar. Ya, dari sumber-sumbernya yang benar. Kalau membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, cari sumber syarahnya itu siapa. Ya, jangan baca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia pakai ambil syarah dari syarah yang musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, saya sering kasih contoh, misalkan Kasyfus Syubuhat. Kasyfus Syubuhat ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini diterangkan oleh para ulama. Untuk membantah siapa? Musyrikun atau pembela musyrikun? Pembela musyrikun. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Fairuz. Muhammad Ibnu Fairuz bukan penyembah kubur. Bukan dari kalangan musyrikun yang ada di Hijaz saat itu. Dia adalah dai. Ya, dia adalah dai. Dai yang menyeru pada Islam, tapi dia yang melegalkan, membenarkan, ya, perilaku kaum musyrikin dari kalangan kuburiyin. Nah, bahkan dia yang membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengecam dan mengkafirkan para kuburiyin. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku untuk orang tersebut yang berjudul Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat kalau diterjemahkan secara literal bahasa kita, menyingkap syubhat. Syubhat siapa? Bukan syubhat musyrikin, syubhat si Muhammad bin Fairuz ini. Hah? Nah, ada orang yang berpemahaman dengan pemahaman Muhammad bin Fairuz mengkaji Kasyfus Syubhat. Atau mensyarah Kasyfus Syubhat dan dibaca oleh kita, aneh akhirnya. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Dia membaca Qaidul Arba, tapi pemahamannya pemahaman orang-orang yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya aneh. Dia membaca Nawakidul Islam, akhirnya Nawakidul Islam pembatal keislaman. Akhirnya enggak ada yang batal semua. Enggak ada yang batal semua. Semua kembali kepada lihat hatinya, ada juhud apa enggak. Ada juhud apa enggak? Subhanallah. Nah, ini syubhat-syubhat seperti ini, ya, ini akan dibantah nanti oleh Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan yang beliau kutip di kitab ini. Ya, wa sayarifu al-jawaba, nanti dia akan ketemu jawabannya an hadza su'ali, dari pertanyaan dia ini. Wa qawluhu al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, thumma yaqul innal amala syartun fil kamalil imani wa sihhatihi hadza tanaqudun. Ucapan dia yang menyatakan iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan, kemudian dia malah menyatakan iman adalah syarat dari kesempurnaan iman dan atau kesahihan iman, maka ini kontradiksi. Kenapa kontradiksinya? Kata Syekh, kaifa yakunu al-amalu minal iman? Gimana ceritanya dia bisa menyatakan amal bagian dari iman, tsumma yaqul al-amalu syartun? Kemudian dia mengatakan amal adalah syarat sahnya iman. Wa ma'lumun anna syarta yakunu kharijal masyruti. Padahal setelah diketahui, padahal ini sesuatu yang sudah diketahui, bahwasanya syarat itu berada di luar yang dipersyaratkan. Ya, semisal sholat. Ya, sholat masyrutnya ini. Syaratnya apa? Syarat sahnya sholat. Hah? Di luar sholat, yaitu misalkan toharah, satrul aurah, itu semua mesti dikerjakan di sebelum sholat. Ya, maka toharah di luar sholat. Nah, paham gak sini? Ini beda syarat dan masyrut. Yang namanya syarat itu ghairul masyrut, sama masyrut ghairul syarat. Paham enggak? Salat bukan taharah, taharah bukan salat. Nah, mereka mencoba mengkiaskan, menganalogikan demikian. Ya, kalau menganalogikan demikian keliru, salah. Ya, berarti amal bukan bagian dari iman. Ngerti enggak? Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, ini adalah tanaqud, ya. Ini adalah kontradiksi antara apa yang diucapkan. Wa hadha yuridu an yajma baina qawli salafi wa qawlil mutaakhirin. Orang yang seperti ini cuma ingin menghimpun, menggabungkan ucapan salaf dan ucapan kalangan mutaakhirin. Orang-orang yang belakangan yang membuat istilah-istilah tersebut, yaitu amal syarat kesempurnaan iman. Wahum lam wahwa la yafhamu at-tanaqud. Ya, mana itu sudah ya. Ya. Dia enggak paham tanaqud itu sendiri. Ya, kontradiksi yang dia lakukan, li'annahu la ya'rifu qaula salaf wa la ya'rifu haqiqata qaulil mutaakhirin. Karena dia enggak ngerti, enggak paham ucapan salaf, dia enggak ngerti hakikat ucapan mutaakhirin. Ya. Fa arada ayyad muja bainahuma, dia hendak menghimpun di antara keduanya, ucapan salaf dan ucapan kaum mutaakhirin. Ya, fal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, iman adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Wal amalu minal huwal iman, yang namanya amalan ya iman itu sendiri. Ya, wa huwal iman, itu amal adalah bagian dari iman. Wa huwa al iman, ya amal itu iman. Walaysa syartan fi syuruti sihhatil iman, bukan syarat, ya, dari diantara syarat-syarat keabsahan iman. Au syarta kamalin, bukan pula syarat kesempurnaan. Au ghaira dalik, atau yang lainnya, min hadihil aqwal, dari perkataan-perkataan tersebut, allati yurawijunaha al-ana, yang mereka populerkan, yang mereka berusaha ya populerkan, sebarkan saat ini. Fal imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Maka iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, amal dengan anggota badan. Wa huwa yazidu wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, Tayyib. Masuk kita berarti ke pembahasan akhir, perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah. Nah, ini yang keempat. An-nasu ala anna qawla ba'dil adhirina li ubadil kubur qawlu irja, qawlun irja. Yaitu penegasan bahwa pendapat sebagian orang-orang yang memberi uzur kepada para penyembah kuburan itu adalah pernyataan atau ucapannya kaum murji'ah, ya, pernyataan yang terpapar virus irja. Nah, ini kita telah pahami kemarin bahwasanya kaum murji'ah memberikan uzur kepada pelaku pembatal keislaman secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Adapun ahli sunnati wal jamaah memberikan dalam masalah udur kepada orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, semisal ubadul kubur, para penyembah kuburan, itu muqayyad, ya, muqayyad, tidak mutlak. Muqayyad itu maksudnya apa? Pertama, ya, pada masalah kalau dia dipaksa, ini jelas dipaksa, ya, ini kalau dipaksa ini nggak masuk, ini memang bukan dalam kekufuran. Yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diulang-ulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini ada tiga. Ada tiga, yang pertama apa? Kalau seorang tersebut apa? Tinggal di negeri yang jauh dari negeri Islam. Ya. Al-Qur'an tidak sampai kepadanya, dakwah Al-Qur'an tidak sampai kepadanya. Al-Qur'an tidak ada di rumahnya. Ya, Al-Qur'an tidak sampai kepadanya. Ya. Dan tidak ada akses informasi Islam, tidak ada dai yang mendakwahkannya. Dia berislam tapi dia juga menyembah Nyi Roro Kidul misalkan. Semisal dia tinggal di kutub utara, kutub selatan, ya kan Nyi Roro Kidul di selatan tuh. Nah, dia tinggal di kutub selatan, mungkin ada Nyi Roro Kidul juga di situ, ya, bareng penguin, bareng peruang kutub. Nah, dia mungkin di situ juga ada. Ya, dia berislam, dia sholat, dia zakat segala macam, dia puasa di bulan Ramadan. Tapi dia juga nggak paham. Nah, ini nggak ada informasi, akses internet nggak ada, dai yang ke situ juga nggak mau, dingin, ya. Kemudian juga segala macam lah, terputus akses informasi Islam. Ini yang pertama diberi udzur, artinya dia tidak dikafirkan di dunia, namun diserahkan urusannya kepada Allah. Ya, di akhirat diyakini dia sebagai ahlul fatrah. Yang kedua, orang yang baru mengenal Islam. Orang yang baru kenal Islam melakukan kekufuran, maka dia diberikan bayan, diberikan tanbih, ditahdir, diberikan peringatan. Ya. Kalau dia ngeyel, maka dia i'rad, berpaling. Nah, kalau dia berpaling, selesai. Nah, tapi kalau dia tobat, ya itulah uzurnya. Sebagaimana Bani Israel yang minta kepada Musa agar ibu-ibu dibuatkan apa? Ya, berhala. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang-orang bodoh. Ah, kalian ini orang bodoh. Ya. Mereka jadi enggak bikin berhala itu? Enggak. Sebagaimana para sahabat pada kisah Zatu Anwat, mereka baru masuk Islam, ikut perang Hunain, minta kepada Rasulullah dibuatkan pohon. Ya, ijalana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya, setelah diberikan peringatan keras oleh Nabi, mereka meninggalkan. Ya, tidak ada irad, tidak ada berpaling. Yang kedua, yang ketiga yaitu pada perkara samar, ya, perkara yang khafi, ya, pada masalah asmaul sifat. Seorang yang keliru, ya, dia memahami Allah ada di mana-mana, ya. Nah, ini memang samar yang seperti ini, ya. Tabarakallahu fikum. Maka tidak dikafirkan, tapi dibid'ahkan, dicela, ditahdir. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini juga diulangi ya oleh para ulama yang lainnya. Baik. Nah, sekarang gantian dibaca. Siapa yang belum baca? Semalam siapa? Ah, Nugra udah. Ah. Paris sudah semalam. Hah? Isan dah. Ah, Isan dulu, Isan. Isan Paris. Irja'i. Man yutliku. Man yutliku al-qawla bi-irja'i ubadil kuburi bil-jabri. Wa adam ma'tub kemana? maktub ke mana? Mana maktub alaihnya? Isan. Hah? Ma? Mana maktub alaihnya? Loh, kok idar? Qaul, memutlakan qaul dan memutlakan adam takfir. Terus wa adam takfirihim illa ba'dhi alladhi tanfi ma'ru asybahatu al-mani'atu wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balaghu wa mutlaqul fahmi wal idraku di nusus kitab was sunnati di ajli takfir musyrikin fayazkununa annahu la budda min al munaqashati wa tarjimi li musyrikin wa ubali kuburi summa inadu wal isqalu wa ma lam yakun kadalika fa innahu lam yakun alaihi al hujjatu wala yuhkamu alaihi bisyirki biya aina bal yabqa ala islami hatta law la basa wa qalata asyirk qalata asyirka wa amila bihi wa da'a ilaihi wa sadajimu fi hadihi risalati tak. Itu masdar dari fannada yufannidu tafnida nam tafnida hadzal qawli adzali wa bayana syiddati mubayanatihi liaqidati salafi wa qaltu ila syaikhuna asyaikhu Salihul Fauzana al-Fauzana hafizahullah mahukmu awam mimnya yang tasdid bukan wawnya yang tasdid mahukmu awami al-Fauzidati hafukmuhum hukmu ulama'ihim fa'ajabah ya ikhwani utruku al-kalama hadha al-Fauzidatu hukmuhum wahidun La tatafalsafun. Apa fi'il madinya? Tafalsafa. Ya tafalsafu. Ah, teruslah. La tatafalsafuna alaina hukmuhum wahidu. Kulluhum yasma'una al-Qur'ana. Kulluhum yaqra'una bal yaqra'una al-Qur'ana. Aksaruhum, nah. Balaghathum al-hujjatu. Qamat alaihim al-hujjatu. Utbukuna min hadhi al-falsafati. Wa hadha al-irja'u alladhi intashara al-ana fi ba'i ash-shababi wal-muta'alimina. Utruku hadha. Man balaghahu al-Qur'an faqad qamat alaihi al-hujjatu wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Nah. Baik. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kata muallif di sini, فَمِنْهُمْ مَنْ يُطْلِقُ الْقَوْلَ بِإِذَارِ الْأُبَّارِ الْقُبُورِ بِالْجَهْلِ وَعَدَمَ تَكْفِيرِهِمْ إِلَّا بَعْدَ الْفَهْمِ الَّذِي تَنْتَبِي مَعْهُ أَشْبَتُ الْمَانِعْتُ. Di antara mereka ada yang memutlakan itu bahasa Indonesianya apa ya? Memutlakan. Oh, apa udah jadi bahasa Indonesia? Ya. Di antara mereka ada yang menempatkan pendapat secara mutlak diberikannya uzur kepada para penyembah kuburan. Penyembah kuburan keramat. Bil jahli. Ini penyembah kuburan contohnya aja. Intinya yang melakukan pembatal-pembatal keislaman yang zahir. Ya, di antaranya penyembah kubur dengan kebodohan wa adama takfirihim dan tidak mengkafirkan mereka illa ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu asyubhatu almani'atu. Kecuali setelah hilang syubhat yang menghalangi yang ada pada orang tersebut yang menghalangi dikafirkannya. Ya, setelah paham. Jadi dipahamkan dulu. Ya, memangnya musyrikin Quraisy paham? Ya enggak paham, mereka semua gagal paham. Mereka syirik kepada Allah, tujuannya bagus kan? Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya lewat perantara berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang soleh. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kok. Kami cuma berikan ibadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Gagal paham. Yang kedua tujuannya apa? Agar berhala-berhala ini menjadi juru selamat mereka di akhirat kelak sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula isyfa'una indallah. Itu aja tujuannya. Na'am barakallahu fikum. Ya, nanti juga orang-orang ini ketika sudah dikasih pemahaman ya nanti syubhatnya pun juga mesti hilang. Ya repot kalau hilang syubhatnya. Jadi muahidlah dia dari awal udah enggak ada kekufuran ya. Abu Jahal itu kan karena ada syubhat, Abu Lahab karena ada syubhat, semuanya. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi, kata mereka enggak cukup. Ya. Cukup sekedar tahu aja. Sekedar ngerti ya bahaya syirik, wajibnya bertauhid, wajibnya beribadahnya pada Allah. Wal balagu, enggak cukup disampaikan saja. Wa mutlaqul fahmi, dan enggak cukup mutlak secara paham saja. Bahwasanya perbuatan mereka itu terlarang, enggak cukup itu. Ya, wal idraku, enggak cukup bahkan dia mengetahui linususul kitabi was sunnah, enggak cukup. Ya, dia sudah mengetahui nas-nas Al-Qur'an sunnah di ajri takfirihi al-musyrikin, untuk mengkafirkan musyrikin. Loh, ini aneh lagi ini kan. Ini murji'ah kontemporer, fayaz'umuna annahu la budda minal munaqasyati wa tabyini lil musyrikin wa ibadil kubur. Kata mereka, maka wajib ya mesti ada munaqasyah. Ada dialog ya, dan tabyin, ada dialog tatap empat mata dan penjelasan kita terhadap si musyrikin tadi, para penyembah kuburan tadi. Ya, mesti dialog. Ini repot ini. Siapa yang mau ya ke belahan dunia ini, dialog ini. Ya. Mau siapa, mau kemana kita ini? Nah. Ya. Summal inadu, akhirnya mereka membangkang. Wal israru, dan terus-menerus melakukan kekufuran tadi. Ya. Kenapa? Karena tidak diberikan sanksi yang berat oleh kalangan muwahhidin, yaitu berbarok, berlepas diri dari mereka pada puncaknya, yaitu mengkafirkan mereka. Mengkafirkan mereka. Ya, wa ma lam yakun kadzalika, kata mereka ini, kata murji'ah kontemporer ini, dan yang keadaannya belum sampai demikian, artinya si musyrik, si penyembah kubur tadi belum dihujat, syubhatnya belum dihilangkan. Ya, ilmunya sudah baru cuman sekedar ilmu aja, baru cuman sekedar nyampe paham aja, baru cuman dikasih tahu Quran dan Sunnah aja. Ya, yang keadaannya belum demikian, fa innahu lam takum alaihi al-hujjatu, maka dianggap itu belum sampai hujah kepadanya. Ya, makanya kata kita tanya kepada mereka, sampainya hujah kepada musyrik itu gimana bentuknya? Ya, mesti dialog satu-satu, subhanallah. Mesti dialog satu-satu. Repot ini. Nabi SAW mengkafirkan bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Udah ada dialog belum? Dialog enggak? Enggak ada orang Nabi lahir bapaknya sudah wafat. Kan begitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang yang bapaknya berbuat baik, menyembah Allah, tapi juga menyembah berhala? Kata Nabi, inna abaka binar, bapakmu di neraka. Ketika Nabi melihat perubahan raut wajah orang tersebut, karena enggak suka, ditambahkan oleh Nabi, inna abaka wa abi finnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah, wafat sebelum anaknya lahir. ya, di atas agama kakeknya, agama bapaknya, kakeknya Nabi, agama kemusyrikan. Ya, agamanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nyembah Allah, tahu ini Ka'bah adalah rumah Allah. Ya. Tahu ketika dia enggak takut kepada Abraha yang mau nyerang Ka'bah. Dia malah minta kambing-kambingnya, hewan ternaknya, hewan ternak yang musyrikin Quraisy yang dirampas Raja Abraha dari Yaman. Raja Abraha mengira Abdul Muttalib sebagai pimpinan kaum akan bernegosiasi supaya Ka'bah tidak dihancurkan. Tapi ternyata malah Abdul Muttalib bernegosiasi minta hewan yang telah dirampas dari Quraisy dikembalikan. Sehingga Abraha tertawa. Orang besar datang ke sini setelah tahu rencana kita mau menghancurkan ikon negeri mereka itu Ka'bah. Ternyata cuma minta balikin apa? Kambing-kambing. Ketawa Abraha. Balikin unta-unta. Kata Abu Talib, kami ini Rabbul Ibil. Itu berarti kami. Kalau kamu mau hancurin Ka'bah, urusan kamu sama Rabbul Ka'bah. Tahu gak? Terus mereka melihat sendiri itu bagaimana bergelimpangan. Ya. Di surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, melihat sendiri mereka itu. Tahu. Tapi mereka nyembah kuburan juga. Kafir. Makanya ketika Abu Talib kafir, mati dalam agama kemusyrikan, apa kata Rasulullah SAW? Faqad mata ala dini Abdul Muttalib. Abu Talib ini, pamannya, mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu kakeknya beliau, bapaknya Abu Talib. Nah, udah sampai tegak hujah belum ke kakeknya Rasulullah? Rasulullah udah ngobrol belum, dialog? Nggak ada. Ke bapaknya ada nggak? Nggak ada. Maka repot kalau yang namanya iqamatul hujah itu dipahami mesti step by apa, face to face. Ya. Repot ini. Ini pemahaman siapa seperti ini? Allah musta'an. Nah, mana lagi tadi? Ya, la yuhkamu alaihi bisyirki ainak. Kalau oleh karena itu kata mereka enggak boleh difonis orang tersebut sebagai musyrik ya, secara ta'yin. Bal yabqa ala islamihi hatta law labasa wa khalata syirka wa amila bihi wa da'a ilaihi. Bahkan dia tetap berada di atas keislamannya walaupun dia telah bergumul dengan kesyirikan. Labasa wa khalata itu maknanya sama ya. Dan mengamalkan kesyirikan dan bahkan mendakwahkan kesyirikan. Satajidu fi hadhihi risalati tanfida hadzal qawli ad-dali wa bayana shiddati mubayanatihi li aqidati salafi. Maka anda wahai pembaca insyaallah akan mendapati di risalah ini, di buku ini ya, bagaimana sanggahan bantahan terhadap ucapan ini yang sesat ini, dan anda akan mendapati penjelasan ya sangat sangat besar perbedaan akidah mereka dengan akidah salaf. Ya, kemudian waqad su'ila syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih, syekh guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, hafizallahu taala. Itu Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, "Ma hukmu awamir rafidati?" Apa hukum orang awamnya Rafidhah Syiah? "Hal hukmuhum hukmu ulama'ihim?" Apakah hukum mereka sama seperti hukum ulama mereka, yang ulama mereka murtadun, misal Khomeini, ya, Rafsanjani, ya. Ulama-ulama mereka kan murtadun, apakah sama orang awam mereka? Ya. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Fa ajaba ya ikhwani utrukul kalam hadza. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Wahai ikhwan, ya, tinggalin pertanyaan model kayak gini. Pertanyaan apaan ini?" Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, "Ar-rafidatu hukmuhum wahid." Rafidah itu hukumnya sama. Pokoknya semua Rafidah hukumnya sama. Sama kayak Nasrani. Mau pendetanya kayak, mau yang pelangak-pelongoknya kayak, mau yang Paus Paulusnya kayak. Paus Paulus apa kita hukumi? Kafir. Uskupnya? Kafir. Pendeta yang cek-cek? Kafir. Yang pelangak-pelongoknya? Kafir. Pokoknya dia Nasrani. Mau pelangak-pelongok? Kafir. Tahu pelangak-pelongok kan itu? Yang bodohnya lah. Yang awamnya. Pokoknya dia Nasrani ya kafir. Ya. Rafidah kayak gitu. Ini jangan sampai kita ini kontradiksi. Kita menyatakan Syiah bukan Islam, Syiah bukan Islam. Ditanya, "Rafidah hukumnya gimana Pak Ustaz?" "Enggak kafir." "Loh, katanya bukan Islam." artinya bukan islah. Makanya para ulama menyatakan, apakah Rafidah murtad? Para ulama menyatakan, sejak kapan Rafidah pernah islam? Kalau murtad berarti dulunya islam, kan begitu. Wah, ini tepat ini jawaban. Maksudnya Syekh Al-Fauzan menyatakan demikian. Ya. Ditanya Syiah kafir apa enggak, bingung, tapi menyatakan Syiah bukan Islam. Ya, ini Rafidah. Memang Syiah itu bertingkat-tingkat, ada yang Zaidiyah, itu yang tidak dikafirkan. Ya. Tapi kalau ada Rafidahnya, ya kafir mereka. Dan umumnya Rafidah Syiah yang ada di dunia ini, Husinya, Nusroniyahnya kafir. Ya. Hizbullahnya, Hizbulat itu ya. Itu kafir. Ya. Itu kafir. Karena apa? Karena Syiah mereka sudah Rafidah. Bukan Zaidiyah, tapi Rafidah. Rafidah. Hukmuhu, kata Syekh Al-Fauzan, la tafalsafun. Alaina, jangan kalian berfilsafat sama kita. Pakai-pakai bersilat lidah kayak gitu. Nanti biar ada celah, bahwasanya Rafidah itu awamnya enggak kafir. Nanti semuanya bisa enggak kafir kecuali model-model kayak si Khomeini, kayak Rafsanjani, kayak siapa tuh? Jalaluddin, Wairu Rahmah. Barakallahu fikum. Ya, Rafidah ya kafir, murtad mereka semua. Kulluhum yasma'una al-Qur'an, semuanya dengerin Qur'an. Kulluhum yaqra'una al-Qur'an, bal yahfazuna al-Qur'an aktsaruhum balaghathum al-hujjah. Semuanya mendengar Qur'an, semuanya membaca Qur'an. Semuanya bahkan mereka menghafal Qur'an. Mayoritas mereka telah sampai hujjah. Tuh lihat, Syekh Al-Fauzan menyatakan hujjah itu sampai dengan apa? Mendengar, baca Quran. Ya, kata Syekh bin Baz demikian memang. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Kata Syekh bin Baz mengenai hal ini. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, membawakan ayat, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakimah. Rasul ini yang memberikan kabar gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada hujah lagi bagi manusia di hadapan Allah kelak setelah diutusnya Rasul. Wa kana Allahu azizan hakim. Dan juga Allah berfirman apa? Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasula. Kami tidaklah akan mengadab hingga kami mengutus Rasul. Maka diutusnya Rasul adalah hujah. Ya, hadis yang sering kita sampaikan. Yahudi, Nasrani yang pelangak-pelongo di kutub utara, kutub selatan. Pokoknya setelah diutusnya Rasul, maka dia kafir. Dia kafir, Yahudi. Kaum kejawen yang pelangak-pelongo, enggak tahu apa-apa. Pokoknya dia setelah diutusnya Rasul, maka dia kafir. Rasul menyatakan, la yaslobi ahadun min hadil umma, la Yahudin wala Nasraniyun. Sumalayuminubi, tidaklah seorang pun dari umat ini, tidak pula Yahudi, Nasrani, umat ini Yahudi, Nasrani yang setelah diutusnya aku tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa ila kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Artinya apa? Kafir mereka itu. Ya, paham gak sini? Syekh bin Baz juga sering membawakan ayat, kalau ditanya hujah sudah tegak belum, wa uhiya ilayya hadzal qur'an unzirakum bihi wa man balagh, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan yang sampai kepadanya. Itu disampaikan kepada Rasulullah SAW hujah lewat Al-Qur'an, lewat Al-Qur'an. Tayyib, barakallahu fikum. Mana lagi tadi kata Syekh? Wa hadzal irja'u, ini mana berikutnya? Qamat alaihim hujjatu, berarti hujjah telah tegak pada mereka. Utrukuna min hadhihi falsafati wa hadzal irja'u intashara al-ana fi ba'd asy-syabab wal muta'allimin. Tinggalkan kita dari pertanyaan model kayak gini, pertanyaan filsafat gini bersilat lidah, nanya orang awamnya Rafidah kafir apa enggak. Ini pertanyaan macam apa kayak begini, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. awamnya, ulamanya apalagi, ya kafir mereka. Sama kalau kita bertanya Yahudi yang awam, kafir enggak? Ini kan pertanyaan apa, model apa kayak begini nih? Di tempat saya ada orang Hindu pelongo, dia enggak kayak di India yang memusuhi kaum muslimin, di pelongo baik gitu. Kafir enggak? Ini pertanyaan model apa kayak begini nih? Pertanyaan model apa? Ini pertanyaan dari orang yang ragu terhadap kebenaran Islam. Ya, makanya Syekh Al-Fazil menyatakan ini filsafat. Ya, di situ. Antum baca sendiri nih. Wa kata Syekh Al-Fazil, utrukuna min hadhihi al-falsafat. Tinggalin kita dari pertanyaan filsafat kayak begini. Ya. Wa hadzal irja', inilah kemurji'ahan alladhi intasara al-an fi ba'd syabab wal muta'allimin, yang tersebar di sebagian para pemuda dan orang-orang yang sok tahu. Utruku hadza. Tinggalin yang macam kayak gini. Man balaghul qur'anu faqad qamat 'alaihi al-hujjatu. Barang siapa yang Quran telah sampai kepadanya, berarti hujjah telah nyampe kepada dia. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh. Syekh membawakan ayat. Dan Al-Quran yang diwahyukan kepadaku supaya aku memberikan peringatan dengannya kepada kalian dan apa yang dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Awamnya juga. Memangnya hukum orang awam selamat? Ya, ada orang awam ya, dibohongin sama ustadznya, terus awamnya selamat, ustadznya aja gitu yang dihadap. Ya enggak. Ya. Makanya kekufuran orang-orang terdahulu itu banyak disebabkan taklid. Ya. Disebabkan taklid. Nah, kata mereka apa? Ya, inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Lihat, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami di atas ummah. Ummah itu apa kata mufassirin? Millah, di atas satu agama, wad-din. Wa inna, kata mereka, dan kami ala asarihim muqtadun, kami hanya meneladani jejak-jejak mereka. Ini lihat kekufuran orang terdahulu karena taklid. Maka orang awam musyrikin, orang awam rafidah, sama kayak ulama mereka. Kalau antum pisah, berarti antum pisah juga orang awam dari kalangan musyrikin terdahulu sejak zaman Nabi Nuh sampai musyrikin Quraisy. Allah tetapkan mereka itu karena taklid. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, kata mereka apa? Kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Apa kata Allah? Awalau kana syaitan yad'uuhum ila 'adabi sa'ir. Apakah setan yang mengajak mereka kepada neraka yang menyala-nyala untuk terus mengikuti nenek moyang mereka? Mereka masih mau tetap kayak gitu? Hah? Allah musta'an. Baik. Ya. Paham enggak sini? Ya. Ya. Bahkan di akhirat nanti ya, di neraka nanti ya, mukallad yang diikuti itu berlepas diri dari mukallidnya, dari pengikutnya. Orang ulamanya akan berlepas diri dari orang awamnya. Ya, orang awamnya Rafidah nyalahin ulamanya Rafidah. Ulamanya Rafidah berlepas diri di Al-Quran. Apa ayatnya Revi? Apa ayatnya? Hah? Antum apal Quran mesti tahu mananya. Apalagi Isan. Ya, ittabarra alladziina tabi'u minal ladziina tabau. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, ittabarra alladziina tabi'u, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri minal ladziina tabau, dari orang-orang yang mengikuti. Berlepas diri, ulamanya berlepas diri. Enggak mau disalahin sama si awamnya. Maka Syekh Al-Fauzan di sini pantas marah ketika ditanya orang awam Rafidhah kafir apa enggak. Ini pertanyaan aneh, ini macam-macam. Maka Syekh menyatakan ini filsafat, bersilat lidah. Enggak benar pertanyaan kayak begini. Awamnya, ulamanya sama. Sama kayak Nasrani, pendetanya, Sri Paus Paulusnya, uskupnya, Bunda Teresanya, dengan yang pelangak-pelongok itu sama hukumnya. Ya, Nasrani pelangak-pelongok dengan Nasrani uskup belo sama hukumnya. Ya, sama hukumnya. Paham enggak sih? Ya, kalau antum beda-bedain, berarti antum wajib bedain. Abu Jahal, pemuka Quraisy dengan yang pelangak-pelongok dari kaum musyrikin Quraisy. Ada enggak yang pelangak-pelongok dari musyrikin Quraisy? Ada mungkin ikut-ikutan. Memangnya 1000 orang dari pasukan musyrikin yang ikut di perang Badar itu paham semua? Enggak. Bahkan di antara 1000 orang itu ada yang berada ya, yang berasal dari kaum muslimin yang dipaksa ngikut karena enggak mau hijrah. Itulah yang mereka dikecam oleh Allah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Faris, baca Faris. Faris bin Suheri. Nah, baca. Nah, ngapain di tasjid abada? Abada. Kuluman abada wa yawwahi minal ulamani wa minal awami wa minal fadori wa minal bidawi badawi wa minal badawi wa innahu musyrikun. Kaumka ta'zuruhu ta'zuruhu kaumka ta'zuruhu wa taqulu hadha jahilun hadha Allahu a'lam al-jahlu lahu qurujun aina ya'ishu hadha wa ya'ishu fi biladin ba'idatin anil islami wala ya'rifu syai'an fa hadza jahil lakinn alladhi ya'ishu ma'al muslimina wa yahduru fil masajid wa yasma'u al-quran wa yasma'u al-hadith wa yasma'u al-durus ila mata al-jahl yawm al-qiyamati yazulu jahluhu. Itu nanya itu yawm al-qiyamati yazulu jahluhu. Itu lagi ngeledek gitu ya. Lagi ini ya menghardik mereka. Terus la yasluhu hadza la yasluhu la yasluhu hadza iltimasul a'dzaru a'dzari mudhofun ilaihi iltimasul a'dzari wa tashilul umuri 'ala nasi biha fi hadhihi at-tariqati hadza amrun la yajuzu wa hadza madhhabul murji'ati ya yutillu alaina al-ana ala aini unasin min abnaina fa alaina an-nahdhara fa alaina an-nahdhara min hadha wa qala hafidhahullahu fi syarhihi ala al-babi salisi min kitabi fathil majidi inda qawlil musannifi wa annahu lam ya'dhar bil jahalati qala al-murji'atu yaquluna yu'dharuna bil jahl yu'dharun ni yu'dharun naibul fa'ilnya waw yaitu musyrikun kuburiyun yu'dharuna bil jahl wa qad nasbaha ala dhalika hafidhahullahu kama fi qawlihi wa hadha yadullu ala butlani qawli man yaqulu inna man qala kalimatul kufri kalimata maqul bil qaul mansub inna man qala kalimatul kufri aw amilal kufra la yakfuru hatta ya'taqidu bi qalbihi hatta ya'taqida mansubian mutmaratan ba'da hatta wujuban terus hatta ya'taqida bi qalbihi ma yaqulu wa yaf'alu wa man yaqulu innal jadila yu'daru muttaqal walau kana imkanihi ayyas'ala wa yata'allama wa hiya maqalatun dhaharat mimman yantasibuna ila al-'ilmi wal hadithi fi hadha az-zaman. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Dari mana Faris bacanya Faris? Halaman 47 ya. Kalau Syekh siapa ini Syekh? Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fidallah kullu man nabada ghairallah minal ulama wa minal awam ya minal hadr wal badu." Maka semua orang yang beribadah pada selain Allah ya. Beribadah pada selain Allah apakah pada kuburan, kepada wali, kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Priuk, apakah orang awam, ustaz, kiai, ajengan, habaib, ya, syekh, ya, minal ulama, wa minal awam, waktu orang awam, yang pelangak-pelongo, yang ikut-ikutan. Ya, minal hadar, apakah itu orang kota atau orang badui, orang pelosok, fa innahu musyrikun, maka dia musyrik. Qawlu kata itu di kitab apa? Sittatu Mawani bin Asirah, di yang terakhir tuh 6 poin terakhir dan di terakhir tuh bagus tuh. Bagaimana cerita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengalaman beliau berjumpa dengan orang Arab Badui di masa beliau. Yang orang Arab Badui ini enggak ngerti. Akhirnya orang Arab Badui ini mengkafirkan apa? Ustadznya yang bilang mereka masih muslim. Padahal Arab Badui ini selama ini menyembah kuburan. Pas dikasih tahu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Arab Badui ini bersaksi, saya bersaksi bahwasanya si ustadz itu kafir. Itu masya Allah ya. Masih ingat ya pelajarannya Sittatul Mawadi' bin Nasir. Mana berikutnya lagi? Kaunuka, maka kata Syekh, ta'dzuruhu, kondisi anda ya, anda yang saat ini memberikan uzur kepadanya, kepada si musyrik tadi, wa taqul hadza jahilun, anda mengatakan oh orang itu jahil, wallahu hadza Allahu a'lam, padahal Allah yang lebih tahu ya, Allah yang lebih tahu dia jahil apa enggak. Kita cuma menghukumi dia secara zahirnya. Al-jahlu lahu hududun, kata Syekh Shalal Fauzan. Yang namanya jahal itu punya batasan. Enggak ada jahil mutlak. Ya. Ada batasan. Kalau dikasih tahu, ngeyel, ada irad, penentangan, ini bukan jahil lagi, ini udah inat. Ya, udah nentang ini dia. Juhud, udah ngebangkang dia ini. Aina ya'ishu hada, di mana dia tinggal? Ya, kalau dia tinggal bareng kutub di kutub utara bareng penguin sama beruang, ya, bareng Eskimo, dia jadi Eskimo, enggak ada akses internet karena lemot di kutub, ya. Enggak ada dai karena enggak ada yang mau datang ke kutub utara. Ya. Enggak ada buku-buku yang disuplai ke sono karena jauh, enggak ada JNE yang nyampe ke sono. Ya, online shop juga susah beli ke sono. Nah, baru dia itu diberi udzur sebagai udzur bil jahal. Wa ya'ishu fi biladin ba'idatin 'anil Islam, dia tinggal di negeri yang jauh dari Islam. Wala ya'rifu syai'an, dia enggak kenal apapun dari Islam. Dia salat, dia apa, tapi dia nyembah Nyi Roro Kidul juga di kutub selatan. Ya. Kan Nyi Roro Kidul di selatan katanya. Fa hadza jahilun, baru ini jahil. Lakin alladhi ya'ishu ma'al muslimin wa yahduru fil masajid, namun orang yang tinggal bersama kaum muslimin, dia tinggal di masjid. Apa namanya tadi? Wayahdur, dia datang ke masjid. Wayasma'ul Quran, dia dengar Quran. Ya, wayasma'ul hadis, dia dengar hadis. Wayasma'ul durus, bahkan dia dengar kajian-kajian. Hah, ila matal jahil, sampai kapan itu jahil? Sampai kapan jahil? Sampai kapan jahilnya? Sampai sekelas ya tokoh ya ghairu sa'id, ghairu akil, dikatakan jahil juga. Loh, itu udah mencapai puncak tertinggi dalam bidang akademis. Ya. Gak main-main pendidikannya. Dibilang jahil, lu ada udzur, udzur bin jahil, udzur bin jahil. Udzur bin jahil gimana? Hah? Sampai orang yang menghalalkan zina dalam disertasinya, itu doktor, dosen agama dulu pernah mondok, yang dia tahu di buku-buku fikih bahwasannya yang menghalalkan zina ini murtad berdasarkan kesepakatan 4 madhab. Gak mau dikafirkan juga, ada jahil karena uzur bin jahil. Sampai kapan dia jahil? Yaumal kiamat yazulu jahluhu, baru pada hari kiamat hilang jahilnya. Hah? Kayak gini? Hadal yasuhat, ini gak layak kayak begini, gak benar ini. Iltimasul adar, ini cari-cari udur, wataslilul umur, dan menggampang-gampangkan perkara ala nas kepada masyarakat bihadi tariqah, dengan cara yang seperti ini, hada amrun la yajuz, ini perkara yang gak boleh. Akhirnya orang-orang gak takut melakukan kesyirikan. Kenapa? Orang gak kafir kok. Si juru dakwahnya juga juga paling tafir mutlak, kita gak dikafirin kok. Mau kita mau ngomong apa, kayak yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dunia kemarin, mau sujud pada batu, kayak mau ngancurin Ka'bah, kayak mau melempar mushaf ke WC, kayak mau apa, kayak mau ngolok-ngolok agama, kayak enggak kafir, kafirnya mutlak aja. Perbuatan kita kafir, kitanya enggak kafir. Nah. Ya, mau sampai kapan? Allahu musta'an. Hadza madzhabul murji'ah, ini madzhab murji'ah. Yutillu, yang sekarang mendominasi, menguasai alaina. Ini Syekh menyadari ini fenomena ini. Ya, yang saat ini mendominasi kita. Al-ana saat ini. Tuh, lihat tuh. Saya menyadari hal ini. Ala aidin nas. Ya, di tengah-tengah manusia. Min abnaina, dari kalangan anak-anak kita. Fa'alaina nahdara min had. Maka kita wajib waspada terkait hal ini. Ya. Wa qala hafidhullah fi syarhi alal babi sadis min kitabil fathil majid. Inda qawlil musannif. Dan Syekh ketika beliau berkata, ketika menjelaskan bab yang ke-6 dari kitab Fathul Majid. Fathul Majid karangan siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini punya kitab yang sangat keras terkait pengingkaran terhadap Murji'ah kontemporer ini. Insyaallah kitab-kitab beliau kita akan bacakan juga di sini. Ya, memang enggak beredar, taunya Fathul Majid aja. Taunya karya beliau Fathul Majid sama Qurratul Uyun. Kita belum banyak membantah segala macam syubhat kaum Murji'ah. Pelan-pelan dulu kita baca dari yang ma'ruf dulu. Mana kata Syekh? Wa ana, ini perkataan musannif, wa annahu. Ini Syekh musannif itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengomentari perkataan kakeknya. Wa annahu, beliau mengomentari sikap kakeknya. Wanahu, bahwasanya beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena Fathul Majid syarah kitab tauhid adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya beliau tidak memberikan uzur dengan kejahilan sebagaimana yang beliau tegaskan di Kasyfus Syubhat dan di kitab beliau yang lainnya. Ya, maka kata Syekh Shalal Fauzan, qala Syekh Shalal Fauzan mengomentari, al murji'atu yaqulun, sedangkan Murji'ah malah menyatakan, yu'daruna bil jahli, musyrikun kuburiyun, malah diberikan uzur dengan kejahilan. Ya, nanti kita sambung lagi insyaallah. Sudah dan wajan ya. Tarik. Penutup ini nanti sebelum masuk juga ke apa pesan. Ya, pokoknya selama masa isolasi atau masa darurat nasional ya kita selesaiin buku ini. Kalau buku ini sudah selesai kita nyambung kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tariq Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya. Kita sudah selesai, masa isolasi masih berlanjut, kita baca buku itu. Ya. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.